السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di dalam Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Syekh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu ta'ala. Bab yang kita bahas hari ini di bagian ke-11 ini, faslun, ini masih kitab taharah, masih membahas perkara-perkara kaitan dengan taharah. Pasal yang kita bahas hari ini adalah fi bayani an-najasat wa izalatiha. Penjelasan tentang jenis-jenis najis atau hal-hal yang najis dan cara menghilangkannya dan menghilangkan najis tersebut. Di sini muallif rahimahullah Qadi Abi Syuja' berkata, wa kullu ma'in kharaja min as-sabilaini najisun illa al-mani. Dan semua, kata beliau, semua yang cair yang keluar dari dua jalan yaitu kubul dan dubur, najisun, adalah najis. Ya, adalah najis. Semua yang keluar dari yang cair yang keluar dari dua jalan, dalam cetakan yang lain dikatakan setiap yang keluar dari dua jalan. Jadi tidak ada penambahan kata cair. Ya, ini dikatakan oleh pentahkik Syekh Majid Al-Hamawi, beliau katakan wa fi ba'din nusakh, di dalam beberapa cetakan kalimatnya wa kullu ma yakhruju minas sabilaini najisun. Setiap yang keluar dari dua jalan najis. Tapi di cetakan yang ada di hadapan kita kalimatnya wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Dan semua cairan yang keluar dari dua jalan adalah najis kecuali air mani. Syekh Majid Al-Hamawi, pentahkik kitab ini, beliau berkata, fayashmalu ad-dam wal-baul wal-ga'id wal-madhi wal-wadi. Kalau kita mengatakan bahwa semua yang keluar dari dua jalan itu adalah najis, maka itu mencakup darah ataupun air kencing atau feses, ya kotoran ketika seorang buang air besar, atau air madzi, akan disebutkan nanti dalilnya, atau air wadi, ya wadiya atau wadiyu, air wadi, dikatakan air wadi. Ini semua najis. Adapun kata beliau dalilu najasatid dam. Ini bukan matan Abi Syuja. Ini bukan matan Abi Syuja, tetapi tahqiq dan pendalilan yang diberikan oleh Syekh Majid Al-Hamawi. Pendalilan yang ditulis dan diberikan oleh Syekh Majid Al-Hamawi atas kitab Matan Abi Syuja. At apa kata Syekh Majid Al-Hamawi? Wa dalilu najasatid dam. Adapun dalil kenajisan darah adalah apa yang datang di dalam hadis anna imra'atan sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam an damil haidhah. Bahwasanya ada seorang wanita yang bertanya tentang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah haidhah, darah yang keluar dari wanita yang haid. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, huttihi, gosoklah, kata Nabi, summa qrisihi bil ma warashshihi, kemudian percikkan, siram dengan air, wasalli fihi, kalau sudah dibersihkan dengan proses dikerik, dikucek, disiram dengan air, maka pakaian itu, kata Nabi, sudah boleh digunakan untuk sholat. Hadis ini riwayat Imam yang lima. Kemudian tentunya hadis ini jelas ya, menunjukkan bahwa darah adalah najis. Lalu Syekh Majid Al-Hamawi berkata, wa yulhaqu bid-dam al-qayh was-sadid li'annahu asluhu ad-dam, dan disamakan hukumnya dengan darah, yaitu nanah, karena memang asal dari nanah adalah darah yang membusuk. Ya, darah yang membusuk. Oleh karenanya nanah mengambil hukum darah, karena nanah asalnya adalah dari darah. Ini jenis yang pertama, dari apa yang keluar dari kubul dan dubur adalah darah, maka itu adalah sesuatu yang najis. Lalu beliau di sini pentahkik Syekh Majid Al-Hamawi menjelaskan kalamnya Qadi Abi Syuja', amma najasatul baul, adapun kaitan dengan najisnya air kencing, fadaliluha hadithul a'rabi alladhi bala fil masjidi fatanawaluhu annasu faqala lahum annabi da'uhu waharriquhu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma. Ada orang Arab Badui yang kencing di pojok masjid, kemudian para sahabat hendak menghentikannya, hendak memarahi orang tersebut. Nabi berkata, biarkan dia menyelesaikan hajatnya, cukup disiram dengan air saja, ya, disiram dengan satu ember air. Ini menunjukkan najis. Kalau tidak najis, kenapa harus disiram? Ini sudah mafhum lah, sudah kita ketahui bersama. Kemudian adapun dalil, kata beliau, najasatil ghaid. Mana dalilnya bahwa kotoran, ya, ketika seorang buang air besar itu najis, mana dalilnya? Ma'al ijma', selain daripada telah adanya ijma', kesepakatan para ulama tentang najisnya hal tersebut, ada riwayat perkataan Nabi SAW kepada Ammar, innama tagsilu thawbaka minal bauli wal ghaid wal madhi wal qai. Sesungguhnya bajumu dicuci, ya, apabila terkena air kencing atau ghaid, feses, ya, buang air besar, atau terkena mazi, atau terkena muntah. Rawahu Ahmad wa kharrajahu Daruqutni wal Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikeluarkan juga oleh Daruqutni dan Al-Bazzar rahimahumullahu jami'an. Wa ammal madhi, berarti ini yang keberapa ini? Darah kencing, buang air besar, ya, yang keluar dari buang air besar. Lalu yang keempat, mazi, ini yang keluar dari apa? Kubul, ya, yang keluar dari kubul. Lalu dikatakan al-madhyu, yang dimaksud dengan madhi, huwa ma'un abyadun raqiqun lazij yakhruju inda thawrani syahwah wa athna'il mula'abati wan nazar. Yang dimaksud dengan al-madhyu atau air madhi, ungkapan kita katakan madhi, adalah air, ya, air, dia air cairan abyad yang putih, raqiq lembut, ya, lazij lengket, keluar tatkala seseorang sedang naik syahwatnya, atau ketika seorang suami mendekati istrinya, syahwat, ya, mula'abah, mendekati, yang melakukan hal-hal yang menjadi muqaddimatul jima', maka ini biasanya menyebabkan keluarnya apa, air mazi. Fadalilu najasatihi, adapun dalil bahwa air mazi itu adalah sesuatu yang najis, adalah hadithu Ali radhiyallahu ta'ala an qal, Ali berkata, kuntu rajulan mazza'an, kata Ali. Aku adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan air mazi, kata Ali. Mudah sekali keluar air mazi. Wa kuntu astahi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku mau nanya hukumnya, malu. Ya, kata Ali, aku malu bertanya kepada Nabi tentang hukum air mazi. Lima kani benatihi minni, karena kedudukan putri beliau dariku. Artinya Ali adalah suaminya Fatimah, ya. Bagaimana Ali menanyakan sesuatu yang kaitannya dengan masalah kaitannya erat dengan suami dan istri? Aku malu menanyakannya. Fa amartul Miqdada ibn al-Aswad fasa'alahu faqal. Maka aku pun perintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cucilah kemaluanmu dan berwudu. Perintah mencuci artinya najis. Kalau tidak najis, untuk apa dicuci? Ya, Nabi memerintahkan untuk dicuci kemaluan, kemudian berwudu, artinya membatalkan keluarnya air mazi, itu membatalkan wudu. Adapun yang kelima adalah, kata beliau, al-wadiyu atau wadi, kita katakan sering dalam ungkapan yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dibacanya wadi. Wa huwa ma'un abyadun kadir sakhin, adalah air yang warnanya putih, ya, seperti putih apa tuh, telur, ya, putih telur. Kadir, dan dia cenderung encer, sakhin, padat. Yakhruju, yang keluar, aqbal bauli, ketika seseorang beres buang air kecil. Laki-laki biasanya, ya, beres air kecil, keluar yang sedikit apa namanya, agak encer tapi agak apa, sakhin, agak pedat, padat dan berwarna apa, putih telur. Au inda hamli syai'i thaqilin, atau ketika seorang laki-laki biasanya membawa beban yang berat, itu keluar dari kemaluannya yang seperti itu, ya. Au dikatakan fadalilu najasatihi al-ijma'. Adapun dalil bahwa hal itu, yaitu wadiyu, adalah najis adalah ijma', kesepakatan para ulama. Wal qiyasu 'alal madhi, atau wal qiyasu 'alal madhi, atau kias dengan mazi, sebagaimana mazi najis begitu pun wadi. Wa fihi qaulu Ibnu Abbas, dan ada ucapan Ibnu Abbas, wa ammal madhyu wal wadiyu faghsil dhakara wa tawaddu wudu'aka lis-shalah. Ibnu Abbas berkata, adapun air mazi, air wadi, apabila keluar, cucilah kemaluanmu dan berwudulah engkau wudu untuk salat. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Jelas, ya. Jadi apa yang keluar dari dua jalan, al-kubul wad-dubur, najis. Illal mani, kecuali air mani. Ini yang harus kita bahas. Ya, walaupun ini pun masalah yang mukhtalaf baina a'immah, diperdebatkan oleh para ulama, ya. Imam Malik mengatakan misalnya najis karena dia keluar dari jalan yang najis, tapi Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan tidak najis. Li'annahu, kata beliau, kata Syekh Majid Al-Hamawi, li'annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anil mani yusibu thawb. Karena Nabi pernah ditanya tentang air mani yang mengenai pakaian. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata, innama huwa kalbusaq wal mukhat. Sesungguhnya air mani itu ya seperti ludah dan ingus. Artinya ya ludah enggak najis, kan? Ludah tidak najis. Ingus pun tidak najis. Ya sama, kata Nabi, seperti ludah dan ingus. Hadis ini riwayat Imam Daruqutni Al-Baihaqi bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Jelas, ma'asiral muslimin, kecuali air mani. Dan dalil yang lain banyak, ya. Di antaranya hadis Aisyah dengan banyak redaksi, bahwasanya Aisyah apabila apa namanya air mani yang menempel di baju Nabi kering, beliau apa mengeriknya, radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitupun dalam riwayat Nabi membasahi pakaian yang terkena air mani, dipercik dengan air, sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat yang kuat. Air mani adalah suci. Dan itu lebih pantas bagi manusia. Karena Allah telah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan manusia. Salah satunya bahan kita dari sesuatu yang suci, bukan dari sesuatu yang najis. Lalu dikatakan oleh beliau, wa ghaslu jami'il abwali wal arwathi wajibun illa baulas sabi alladhi lam ya'kulit ta'am. Mencuci semua yang terkena air kencing dewasa, ataupun terkena tinja adalah wajib. Wajib ya. Kalau kita tidak bersihkan najis yang menempel di tubuh kita, lalu kita wudu, tidak diterima salat kita. Wajib. Illa kecuali baulas sabi, air kencingnya bayi laki-laki. Yang bagaimana? Alladhi lam ya'kulit ta'am, yang belum makan selain daripada ASI, belum makan apa namanya MPASI ya, makanan pendamping, ada berupa. Lalu bagaimana kalau susu? Kata para ulama, susu tergantung ya, disebutkan di sini kalau susunya adalah benar-benar susu, dalam artian susu yang berasal dari hewan, tidak dicampur dengan gula, tidak dicampur dengan bahan-bahan yang lain, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah, artinya dianggap belum makan dan minum apapun. Tetapi kalau susunya sudah dicampur dengan banyak bahan atau sekedar diberikan misalnya air putih, ini disebutkan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, fa in syariba, dikatakan ayyakuna sabi lam yakulit ta'am, syaratnya bayi laki-laki itu belum makan makanan, au kadza lam yashrab asyrab, atau belum makan minuman, belum minum minuman, walau ma'an, walaupun berupa air, air biasa saja, wa hadha ta'am aw syarab ala wajhi taghadhi, dan makanan dan minuman itu diberikan sebagai bentuk makanan. Kalau itu, itu tidak boleh, ya. Fa in syariba dawaan, tetapi kalau minuman yang lain diberikan dalam bentuk obat, itu tidak masalah. Wa yustasna min at-ta'am al-laban, tetapi diberikan pengecualian yaitu susu. Alladhi nusammihi haliban, yang hari ini kita sebut dengan halib, dalam bahasa Arab halib ya, susu. Fala yadur, maka tidak masalah. Walau min hayawan, walaupun dari hewan. Idlam yudof ilaihi syai'un kas sukar, tapi dengan syarat tidak dicampurkan bahan yang lain seperti gula. Ya begitupun dikecualikan kalau itu berupa tahnik. Misalnya kan anak yang baru lahir sama ayahnya diberikan kurma yang di apa namanya diemut sampai halus, kemudian dimasukkan ke mulut si bayi, ditaruh di bagian atas. Itu tidak masalah, tidak berpengaruh, kalau itu tidak menjadikan apa namanya berubah hukumnya, tetap hukumnya. Kalau memang bayi itu belum makan apapun kecuali tadi dua hal, susu yang memang dibutuhkan sebagai pengganti, sebagian ibu tidak mengeluarkan susu ya. Dikarenakan entah karena pola makan yang berubah atau zaman yang memang sekarang serba ingin praktis dan lain sebagainya, dan susunya tidak ada tambahan apa-apa, memang benar-benar susu, begitupun tahnik, itu tidak mengubah hukum bahwa bayi laki-laki dikecualikan ya, cukup dipercik saja, tetap najis, tetap najis, walaupun nanti para ulama mengatakannya dengan istilah mukhaffafah, yang ringan ya, artinya cukup dipercik saja. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lalu beliau berkata, fa innahu yathuru birashil ma, kalau kencingnya adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan tambahan, cukup dengan rashil ma, birashil ma, cukup dengan dipercik saja, alaihi, atas pakaian yang terkena, duna baulil jariyah, tetapi ini tidak berlaku atas bayi perempuan ya. Kalau kita lihat dalam penelitian ilmiah, dikatakan memang kalau bayi perempuan itu, kalau kita bandingkan antara laki-laki dengan perempuan, air seninya itu lebih kotor apa namanya bayi perempuan air seninya, karena kenapa, dia mohon maaf seperti tumpah ya. Adapun apa namanya laki-laki seperti melewati pipa, sehingga kadar kotorannya pun lebih ringan, apalagi masih bayi, dibandingkan perempuan. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya umumnya dahulu, apalagi bayi laki-laki itu lebih banyak diapakan, digendong daripada bayi perempuan. Dan sekarang pun masih berlaku seperti itu, bukan diskriminasi, tetapi ini lebih kepada fitrah, di mana manusia ya cenderung kepada ketika melihat anak laki-laki, mereka merasa anak laki-laki itu adalah miliknya, milik ibunya, milik ayahnya. Tapi kalau anak perempuan, mereka katakan bahwa anak nanti akan diambil oleh suaminya, pada akhirnya nanti milik suaminya. Oleh karenanya kecenderungan manusia terhadap anak laki-laki lebih besar. Oleh karenanya syariat memberikan apa, keringanan, keringanan hukum di dalam masalah apa, air kencing bayi laki-laki. Ini dijelaskan oleh para ulama. Kemudian ma'asyiral muslimin, hal ini berdasarkan hadis ya, riwayat riwayat Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, dan Imam Bukhari mensahihkan hadis ini. Nabi berkata, yugsal min baulil jariyah wa yurash min baulil gulam. Pakaian yang terkena kencing bayi perempuan dicuci, adapun yang bayi laki-laki dengan syarat yang sudah kita sebutkan cukup dipercik. Lalu dikatakan oleh beliau, wala yu'fa an syai'in minan najasat. Tidak diberikan kemaafan atas semua jenis najis kecuali, wala yu'fa, tidak diberikan kemaafan an syai'in minan najasat, dari apapun yang najis, illa, kecuali al-yasira minad dam, sesuatu yang sedikit dari darah, wal-qaih, atau dari nanah, qaih ya, qaih itu nanah, dari dam darah, atau dari qaih. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan riwayat Syafi'i, Imam Syafi'i meriwayatkan hadis tentunya beliau, begitu pun riwayat Al-Baihaqi dan riwayat Bukhari secara muallaq, bahwasanya diriwayatkan dari Ibnu Umar annahu asara bithratan an wajhihi, bahwa Ibnu Umar pernah memencet apa, jerawat atau bisul yang ada di wajahnya, bima kharaja minha, kemudian keluar sesuatu darinya, shalla wa lam yu'id, dan beliau melanjutkan salatnya dan tidak diulang. Artinya kalau sedikit dimaafkan. Wala wa ma la nafsa sa'ilatun, begitu pun yang apa, bangkai najis tidak dimaafkan kecuali bangkai dari hewan yang kalau lehernya kita apa, kita sembelih misalnya, tidak keluar darah. Serangga lah ya, serangga. Beda kalau kambing, kalau kita sembelih keluar darah. Tapi kalau serangga tidak. Serangga tidak keluar darah. Idza, tentunya hadisnya nanti akan dibahas ya, apa hadis kaitan dengan tidak najisnya apa namanya, lalat ya. Ada hadis nanti, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu tsumma liyatrahah. Apabila ada lalat yang jatuh di bejana salah seorang dari kalian, ya sudah, masukkan saja semuanya, kemudian diangkat, dibuang ya. Fa inna fi ahadi janahi shifaa'un wa fil akhir da. Karena di salah satu sayapnya ada obat, di bagian yang lainnya ada penyakit. Itu di antara mukjizat Nabi. Jadi Nabi mengetahui sesuatu yang baru ditemukan akhir-akhir ini tentang keunikan lalat ya. Itu silahkan dicari di internet, keunikan lalat. Ya, ternyata Masya Allah, Allah berikan rahasia yang pernah disampaikan oleh Nabi 1100 tahun yang lalu. Idza waqa'a fil ina' wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Apabila bangkai yang dikecualikan tadi, bangkai lalat atau serangga jatuh ke air, itu tidak menjadikannya najis. Ya, tidak menjadikannya najis. Kemudian beliau berkata, rahimahullahu ta'ala, wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahir. Hewan itu semuanya suci. Ayam, kita nyentuh ayam suci, kucing suci misalnya, apalagi ya, hewan-hewan yang lain. Al-hayawanu kulluhu tahir. Hewan-hewan itu seluruhnya suci kecuali anjing dan babi. Ya, anjing dan babi. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 145, Allah berfirman, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imi yat'amu illa ay yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma aw lahma khinzir fa innahu rijs. Ya Allah katakan, katakanlah ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan dari yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram untuk dimakan, ya, kecuali bangkai atau darah yang memancar atau daging babi, fa innahu rijs, itu semua adalah najis, itu semua adalah rijsun, ya. Lalu dikatakan di sini, atau yang terlahir dari keduanya atau salah satunya. Jadi kalau barangkali ada anjing kawin sama babi, atau anjing kawin sama hewan yang suci, kalau terjadi misalnya, ya, lalu muncul anak yang baru, misalnya anjing kawin sama apa, sama hyena atau hewan serigala atau apalah namanya selain daripada anjing, ya, kemudian lahir jenis yang baru, kata beliau, wa ma tawallada minhuma, dan apa-apa yang apa namanya berasal dari keduanya atau dari salah satunya, ma'a hayawanin tahir, seandainya pun dia kawin dengan hewan yang suci, maka itu menjadi najis. Wal mayitatu kulluha najisatun, bangkai itu keseluruhannya adalah najis. Sudah kita bahas, ya, najisnya bangkai itu sudah kita bahas di dalam pembahasan apa itu, pembahasan masalah samak, idza dubigol ihab pakot tuhor pakot fakot tohuro, apabila apa namanya bangkai itu disamak maka kulitnya sudah suci. Kemudian illa samaka wal jarad, kecuali ikan dan belalang. Ah, ini bangkainya tidak najis, ya. Berdasarkan hadis, ya, Nabi berkata, uhillat lana maitatan, telah dihalalkan untuk kami dua jenis bangkai. Yang pertama adalah as-samak wal jarad. Wal adami, begitupun anak Adam, manusia kalau meninggal tidak najis. Ya, berdasarkan ayat Allah berfirman, malaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yanjus hayyan wala mayitan, orang mukmin itu tidak najis baik ketika hidup ataupun ketika meninggal. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya. Berapa menit lagi? Masya Allah, sudah pas, ya. Nanti kita lanjutkan setelah beberapa pesan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Nabi SAW juga mengatakan, Ar-riba ithna au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyan kihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibu. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka

Begitupun berdasarkan hadis, ya, inna Rasulullah berkata, innal mu'min la yanjus hayyan wala mayyitan. Orang mukmin itu tidak najis baik ketika hidup ataupun ketika meninggal. Allah alam bisawab. Di kesempatan yang kedua ini, kita coba mengundang para pemirsa Niaga TV. Apakah sudah mulai berimigrasi semua ke Telkom 4? Mudah-mudahan teman-teman, saudara sekalian, dimanapun Anda semua berada, sudah berpindah ke satelit yang baru, ya. Satelit Palapanya sudah ditinggalkan. Kita memasuki satelit yang baru, Telkom 4. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan keberkahan. Ada pertanyaan yang masuk, coba kita lihat di pesan singkat. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami tante saya waktu Ramadan punya utang puasa 17 karena sakit. Qadarullah, beliau meninggal setelah Ramadan dan belum sempat mengqadha puasa. Mohon pencerahannya. Baik, para ulama mengatakan bahwasanya sakit itu nanti ada banyak jenis. Ada sakit yurja buruhu, ada sakit la yurja buruhu. Sakit yang ada harapan sembuh, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kalau sakitnya ada harapan sembuh, yuqdha. Puasa yang ditinggalkan diqadha. Tapi kalau sakit yang tidak ada harapan sembuh, membayar fidyah. Itu satu. Yang kedua, kalau seorang yang punya hutang puasa, baik itu yang wajib atasnya qadha atau fidyah, tergantung jenis sakitnya, kemudian mat qabla at-tamakkun, kemudian meninggal sebelum mendapatkan waktu atau kesempatan mengqadha. Jadi lam yattasi alaihil waqt, belum ada waktu yang cukup baginya mengqadha, dia meninggal. Taruhlah satu Syawal dia meninggal. Apakah wajib atasnya sesuatu? Kata para ulama, lah, tidak ada kewajiban apapun. Karena dia apa? Lam yatamakkan minal qadha. Dia belum diberikan kesempatan untuk mengqadha. Bagaimana dia akan mengqadha? Oleh karenanya kata para ulama, lain cerita kalau misalnya dia sakit di bulan suci Ramadan 17 hari, lalu sehat di bulan Syawal, sehat di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah meninggal karena ada satu peristiwa kejadian mendadak meninggal. Wajib tidak dikodokkan oleh ahli warisnya? Wajib. Berdasarkan sabda Nabi, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi punya hutang puasa, maka keluarganya berpuasa atasnya. Walaupun nanti dalam riwayat membayarkan fidyah, riwayat Aisyah boleh membayarkan apa, fidyah. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Sumatera Barat, ya, coba kita angkat. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Dengan ibu siapa? Nanya tentang salat jenazah. Baik. Salat jenazah itu bolehkah dilakukan dua kali? Baik, ibu, itu saja. Iya, itu apa hukumnya kalau dilakukan dua kali? Dua kali maksudnya kita menyolatkannya dua kali atau si jenazah disolatkan oleh beberapa kali rombongan? Enggak, dua kali pertama dari rumah, nanti lagi nanti di masjid disolatkan lagi. Baik. Baik, nah, itu saja, ibu. Ya. Baik. Allah alam bisawab, ya, kalau kita lihat peristiwa kematian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau disolatkan beberapa kali, walaupun saat itu yang menyolatkan beliau rombongan-rombongan. Rombongan pertama masuk ke rumah beliau menyolatkan, lalu keluar datang lagi rombongan, keluar disolat, dan begitu seterusnya. Oleh karenanya kalau seorang yang wafat, ada keluarga yang wafat, mudah-mudahan Allah merahmati saudara kita yang telah meninggal, keluarga kita yang mendahului kita, lalu disolatkan di rumah, lalu setelah disolatkan di rumah misalnya dibawa ke kampung halaman, ke Sumatera misalnya, sampai di Sumatera, sampai kampung, dibawa ke masjid, disolatkan lagi, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Walaupun secara hukum, salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Tetapi kalau semuanya ingin melakukan, enggak ada masalah. Itu fardhu kifayah, begitu. Tapi kalau semuanya tidak ada yang melakukan, dosa semua. Jadi karakter fardu kifayah begitu. Kalau sudah ada sebagian, yang lain tidak wajib lagi. Tapi kalau yang tidak wajib lagi pengen mensolatkan, tidak masalah. Tapi kalau semuanya tidak menyolatkan, dosa. Allah alam besar. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya kalau air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui tapi susunya susu formula bukan ASI? Ya Allah alam bisawab, kalau kita lihat penjelasan Syekh Majid Al-Hamawi, kata beliau, kalau susunya susu murni, ya susu murni artinya memang susu tanpa ada campuran apapun, tidak ada masalah sebagai pengganti ASI, kata beliau. Tetapi rata-rata susu kita sekarang itu tidak lagi susu benar-benar susu, apalagi susu-susu formula itu campurannya luar biasa banyak. Campur vitamin A, vitamin B, vitamin semua, zinc apa, kalau kita lihat di apa, di kardusnya itu banyak sekali. Menurut saya, Allah alam bisawab, untuk kehati-hatian lebih baik dicuci. Ya, untuk kehati-hatian lebih baik apa, dicuci bekas kencingnya. Jadi tidak cukup sekedar dipercuci, karena bahannya itu sudah kompleks sekali, sudah rumit sekali. Ya, Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah uang infak masjid dan zakat mal dipinjamkan kepada jamaah? Infak masjid, ya, masjid mendapatkan infak dari jamaah, ada zakat mal. Kalau zakat mal tentunya harus segera disalurkan, jangan dipinjamkan. Kalau zakat mal itu tidak disimpan di rekening, ya, ini banyak kesalahan di masyarakat, disimpan satu tahun di rekening. Zakat mal itu kalau sudah diserahkan kepada amil, itu langsung disalurkan kepada mustahik. Mustahiknya ada 8, disebutkan di At-Taubah ayat yang ke-60. Langsung disalurkan, jangan ditabung. Ya, jangan, tidak boleh. Jadi zakat itu harus segera disalurkan. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat. Apa hukumnya takhir zakah? Hukumnya apa hukumnya mengakhirkan menyalurkan zakat? Kata mereka, pendapat jumhur ulama enggak boleh. Ya, karena dia adalah ketika sudah jatuh temponya, sudah jatuh kewajibannya, harus segera ditunaikan. Ya, lil faur, harus segera berdasarkan firman Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah melakukan perkara yang mendatangkan ampunan. Di ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan dalam hadis Nabi, ba'da sholat tiba-tiba bersegera keluar dari masjid melangkahi pundak para sahabat. Lalu Nabi kembali ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau buru-buru sekali hari ini? Nabi berkata, tadi aku teringat ada emas yang aku letakkan di rumah, dan aku benci, tidak suka menunda pembagian emas tersebut kepada mustahik. Nah, ini oleh karena jumhurul ulama mengatakan harus disalurkan. Tapi kalau itu berupa infak, hari Jumat ada keropak yang diputar, lalu ada kotak infak yang diletakkan di masjid, diisi uang oleh jamaah, sehingga jumlahnya ratusan juta atau puluhan juta, kita berikan pinjaman untuk jamaah, pinjaman produktif, tidak berbunga, agar jamaah bisa jualan mie ayam, atau jualan makanan, dan lain sebagainya. Ah, bagus, itu bagus sekali. Itu, Pak, bagus, ya. Allah alam bisawab. Tapi ya, akadnya harus syar'i, akadnya harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh ada tambahannya, tidak boleh ada ribanya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah seseorang yang sudah meninggal mengetahui siapa saja yang telah mendoakannya? Allah alam bisawab, ya. Hukum asalnya kalau sudah meninggal, Allah katakan, wa mim waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau orang sudah meninggal itu dimasukkan ke alam barzakh. Alam barzakh itu alam yang terpisah antara alam dunia, dia alam persinggahan antara dunia dan akhirat. Di ayat yang lain Allah katakan, intad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kalian menyeru meminta kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u, tapi kalau seandainya pun mendengar, mastajabalaku, mereka tidak bisa mengabulkannya. Allah katakan, wa bainahuma hijab, kami jadikan antara orang yang sudah meninggal dengan yang masih hidup hijab, perantara dan lain sebagainya, ya. Artinya ya hukum asalnya kalau kita baca, dan para ulama memang khilaf dalam masalah ini ya. Ibnu Qayyim mengatakan para ulama khilaf dalam masalah ini. Apakah ketika misalnya kita masuk ke kuburan lalu kita mengatakan assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun, apakah mereka mendengar? Sebagian ulama mengatakan mendengar, karena untuk apa syariat memerintahkan kita mengucapkan salam kalau hanya sekedar salam saja? Maka ini sesuatu yang sia-sia. Ini menunjukkan bahwa mereka mendengar. Oleh karena itu para ulama khilaf dalam masalah ini ya. Apa namanya, kita tidak, saya pun ragu mana dalil yang lebih kuat. Tetapi para ulama berselisih. Kalau ayat-ayat yang tadi kita katakan wa min waraihim barzakh, di antaranya apa, ada di antara alam dunia dengan alam kubur ada barzakh. Barzakh itu apa namanya, penghalang, pembatas. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, ada dua laut yang bertemu, di tengahnya ada barzakh yang mana mereka tidak bisa saling apa, saling menyeberang satu dengan yang lainnya. Dan hukum asalnya ya perkara-perkara, apalagi orang sudah meninggal ya, dia tidak memiliki kemampuan untuk mendengar dengan jarak yang jauh misalnya, kecuali Nabi. Kecuali Nabi. Kalau Nabi ada hadis riwayat Imam Tirmizi, barang sesungguhnya inna lillahi malaikatun sayyahun, kata Nabi. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling-keliling, yang mencari orang-orang yang bersolawat. Kalau ada orang yang bersolawat, maka para malaikat itu menyampaikannya kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Zikir petang itu dibaca setelah salat asar atau salat maghrib? Terima kasih. Allah alam biswab ya, kalau namanya petang ya sebelum maghrib menurut saya ya. Allah alam biswab. Karena kalau maghrib itu bukan lagi petang tapi malam, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, thumma atimmus siyama ilal lail, thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam. Malam itu apa? Isya atau maghrib? Maghrib. Gak boleh kita mengakhirkan berbuka sampai isya. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahud. Sampai munculnya apa bintang-bintang itu dilarang oleh Nabi. Ya oleh karenanya menurut saya, Allah alam bisawab, malam itu ya setelah maghrib. Adapun kalau kita katakan azkarul masa, zikir sore ya, ba'dal asr, itu dikatakan sore. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keenam dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Jika anak tidak pernah mengenal kedua orang tuanya karena dibesarkan oleh ayah dan ibu angkat, ketika berdoa buat kedua orang tuanya, siapakah yang akan mendapatkan doa tersebut? Allah alam bisawab ya, hukum asalnya adalah orang tuanya yang biologis. Karena kalau orang tua ya orang tua biologis. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah maha adil. Setiap orang akan dibalas atas kebaikan sesuai yang dia lakukan. Artinya ketika seorang anak yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang bukan kandung, dia berdoa, Rabbana atina rabbi gfirli wali wali daya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil, ya kembali ke orang tua angkatnya. Karena yang menyayangi sejak kecil bukan orang tua biologis, tapi orang tua apa? Kandung, orang tua angkatnya. Kama rabbayani sogiro, sebagaimana mereka mendidik, menyayangiku di waktu kecil. Maka kembalinya kepada orang tua angkatnya, kan begitu. Karena orang tua kandungnya terkadang setelah melahirkan langsung diberikan kepada belum pernah menyusui, belum pernah mendidik dan lain sebagainya. Dan Allah maha adil ya, hukum asalnya nanti apa namanya, hukum asalnya dia adalah ke orang tua kandungnya. Tetapi Allah maha adil, kalau memang yang mendidik, membesarkan, memberikan susu sejak kecil adalah orang tua apa namanya, orang tua angkatnya, dan dia berdoa dan maksud dia adalah orang tua angkatnya misalnya, maka dia mendapatkan balasan kebaikan dari kebaikan yang sudah dia lakukan. Allah alam bisawab. Ummu Azmi di Bukit Tinggi, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Saya gini Ustaz, saya ini sering lupa membaca ayat, membaca sambungan ayat waktu sholat. Ya, jadi lupa ini, padahal itu selama ini hafal ya. Mungkin 40 tahun karena umur saya sekarang sudah 80 tahun, lupa sambungan ayat. Nah, berkali-kali saya ulang lupa juga. Ya, akhirnya tukar ayat lain. Nah, tidak satu sholat saya mungkin sudah bainah, sudah banyak, lupa sambungan ayat. Jadi bagaimana baiknya Ustaz, saya tukar yang lain atau saya lampau saja ayat itu? Karena saya mungkin faktor umumnya barangkali. Jadi saya lupa, makanya baiknya Ustaz, saya ulang ayat itu, saya tukar ayat lain atau boleh saya lampau ayat itu? Baik. Misalkan saja, misalkan saja surah Ar-Rahman. Surah walau jorah, surah yang, pokoknya ada ayat itu lupa, tapi itulah. Mana yang baik saya lanjutkan, saya tukar, saya ganti. Baik. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa yang bisa Ibu pilih, Ibu langsung ruku boleh. Itu satu, Ibu langsung ruku boleh. Ibu lompat ke ayat setelahnya boleh. Ibu ganti surat yang lain boleh. Lapang dalam masalah ini. Masalah ini lapang berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Maka kalau memang ibu ingin langsung ruku, misalnya sudah baca Ar-Rahman sampai firman Allah, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, Afabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban, Marajal bahraini yaltaqiyan, Bainahuma barzakhul la yabagiyan, Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Pas nyampe apa? Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan, misalnya lupa, atau walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, lupa. Boleh tidak langsung ruku? Boleh. Boleh dilompat, yang saya tahu enggak ada masalah. Faqra'u ma tayassara min, kata Allah, bacalah yang mudah darinya. Ya kalau memang lupa, kecuali kalau sengaja kita lompat misalnya ya, ini berbahaya, bagaimana kita menghilangkan satu ayat dengan sengaja. Tapi kalau memang ada uzur, ada faktor lupa dan lain sebagainya, saya tidak melihat ada larangan masalah ini. Atau kita pindah ke surat yang lain. Sering kita lihat imam-imam lagi baca surat yang panjang, tiba-tiba berhenti, mentok. Lalu dia ambil ke surat At-Tin atau Al-Ikhlas, itu tidak masalah. Allah alam bisawab. Kembali ke pesan singkat, apakah masih ada? Coba. Belum ada ya, masih ada waktu sekitar 5 menit, tapi alhamdulillah hari ini lebih banyak pertanyaannya dari pertemuan sebelumnya. Itu artinya sudah mulai banyak yang migrasi ke satelit Telkom 4. Ya, mudah-mudahan makin bertambah hari nanti pemirsa-pemirsa kita kembali lagi menyaksikan Niaga TV dan TV-TV Islam yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah, diberikan istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Masih ada waktu 5 menit jika ada pertanyaan. Pembahasan kita masih membahas matan Abi Syuja' yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Husain Ibn Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu ta'ala. Sepertinya tidak ada ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.